Keangkuhanku, ku rasakan kelembutan. Darimu baru kini aku sadari betapa aku takkan memaafkan diriku. Aku pun merasakan tak tahu siapa diriku, siapakah aku. Kasih sayang yang ku tahu, yang ku ingin, kemenangan dalam segalanya. Sesungguhnya aku ingin kau tahu diriku, sejujurnya aku ingin mendambakan hidup bersamamu. Keangkuhanlah yang membuatku lupa bahwa aku membutuhkan dirimu. Maafkan aku. Sadari betapa